pokoknya ayeuna mah pasti menang. Pasti ya, setuju saya Kang Andi. Diraku eleh wae. Pasti kudu menang ayeuna. Kang. Asa jadi loba beus kieu. Nya Kang Andi ka stadion teh geuning loba nu mah cover ieu mah. Nya Kang lain stasiun, Kang stadion. Kumaha itu Kang Beca teh? Hiji carita, buruk kadieu tapi eta geura pake calana. Era lulupatan gubaga beta lanyang ka mana-mana. Bari jeung sok mamawa bola, tapi poho ari neundeun calanana di mana. Sok atuh geura bari diangge acingna. Era ku padada jeung Pak Kapolda ka stadion nonton Persib bari jeung tara tertib. Bisa nara ribut jeung garulut sabari hitut. Coba geura mikir, di bejaan ku kolot tong sok cungar cengir. Bisi mubazir, neungeulan kaos warna oranye tapi salah sasaran. Padahal eta teh tukang parkir. Pantesan tara juara wae, ngajujung sportivitas teh meuni hara rese. Loba alasan ieu itu, cenah mah. Pamainna goreng, pelatihna goreng, wasitna goreng, nu ngadegkeun lagu ieu ge pasti goreng. Mun cek urang tajong cek mane go, tajong go, tajong go. Mun cek urang Persib cek mane juara, Persib juara, Persib juara. Mun cek urang tajong cek mane go, tajong go, tajong go. Mun cek urang Persib cek mane juara, Persib juara, Persib juara. Nyer hayang pisan lalaju Persib main bola, tapi lalier duit cek ongkosna eueuh teu boga. Mun lalajo di TV pasti kurang rame. Barina oge TV di imah hiji-hiji nangges yang can disakolah kengka pegadean. Dilu nonton di tetangga ngan hajakal pipinah henteu berwarna beki liar. Kabe pamain jika wasit make seragam hideung sarua. Rek neang batur jang tebengan tapi si emang malah nita melihang kuhula ka pasar. Jadi katinggalin ke barudak anu saja nges dihula nu aya urangan olangan. Daripada nyaho hasil pertandingan ngan saukur di bejanya. Aye nama modal nekat kumaha engke engke kumaha nu penting aye na HS. Sugan ngipi pasti jadi juara. Tajong cek mane go, tajong go, tajong go. Cek urang Persib cek mane juara, Persib juara, Persib juara. Cek urang tajong cek mane go, tajong go, tajong go. Cek urang Persib cek mane juara. Mangga nyengakeun Jainal Timberlake. Hebatnya, gimana si Gak Justin deh, Jang Abdul? Si Gak Justin deh? Ente. Mun cek urang tajong cek mane go, tajong go, tajong go. Mun cek urang Persib cek mane juara, Persib juara, Persib juara. Mun cek urang tajong cek mane go, tajong go, tajong go. Mun cek urang Persib cek mane juara, Persib juara, Persib juara. Mun cek urang tajong cek mane go, tajong go. Aduh, nuhun. Yang ada yang mana dilihat ke sinjin semen. Eh, sekarang tenangnya jukut. Kunaon sih. Kang, kunaon bih nonton. Wah, rame pisan. Wow. Rame. Nah, tuh kita nonton. Kunaon tuh nonton TV. Ah, TV jijina deh mah, wah. Nah, da TV nya kita bawa gak jangan deh. Pantesan. Aku mah. Wah, rame pokoknya tadi tanya. Uppercut. Jabna asup kiri kanan. Sampai ke KO, KO na. Wah, edan. Ay, jangan deh lala jonaon. Tinju.